semua pendengar setia RBK yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kini kita akan membahas Injil Matius pasal 27. Ini adalah last two ya, yaitu dua pasal terakhir dari Injil Matius. Dan besok kita akan menyelesaikan Injil Matius ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Allah, kita sudah bisa menyelesaikan, ya akan menyelesaikan Injil Matius ini dengan baik. Dan hari ini, semua pendengar dimanapun Anda berada, mungkin yang sudah bekerja, puji Tuhan, orang Kristen harus rajin. Yang mengantar anaknya ke sekolah, oh puji Tuhan juga. Karena orang tua yang mengasihi anak, orang tua Kristen yang baik mengasihi anaknya, akan mengantar anaknya dan sambil memberi nasihat mungkin di perjalanan. Dan yang di rumah, yang bekerja, membersihkan rumah, semuanya, ya termasuk siapa saja yang ada di rumah, Tuhan kiranya menyertai, memberkati. Nah, hari ini kita akan mulai membahas dari Injil Matius pasal 27, yaitu ayat 1 sampai ayat 10 mengenai Yesus diserahkan ke Pilatus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami serahkan pelajaran firman-Mu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, agar pikiran kami diberkati dan hati kami juga menerimanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, silakan Pak Alkitombuku membacakan Alkitab dari ayat 1 Injil Matius pasal 27 ini sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusannya dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan tanah itu, tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus berhadapan dengan imam besar yang mewakili bangsa Yahudi, jadi imam besar mewakili bangsa Yahudi telah menjatuhkannya hukuman mati. Berarti ini pelanggaran yang bersifat religius. Jadi keputusan dari imam besar, dia dihukum mati. Namun bangsa Yahudi dalam posisi dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga mereka tidak boleh melaksanakan hukuman mati tanpa seizin wakil dari pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka. Ya, kalau hukumannya tidak setimpal dengan hukuman mati, mungkin mereka bisa memutuskan dan itu sudah beres. Tetapi jikalau itu menyangkut hukuman mati, maka mereka harus meminta izin, atau itu adalah urusan dari pemerintah Roma. Oleh sebab itulah mereka mengirimnya kepada Pilatus. Pilatus ini di sini dikatakan wali negeri, atau dengan kata lain dia adalah gubernur yang dikirim, ya. Jadi wakil dari penjajah. Dan pada waktu itu Yudas melihat ternyata Tuhan Yesus bukan dengan kuasanya seperti biasa-biasanya melepaskan diri begitu, melainkan membiarkan dirinya dibawa ke Pilatus, dan kelihatannya Tuhan Yesus tidak mau ya melepaskan diri, dan memang karena waktunya sudah tiba dan dia bagaikan seekor domba yang sedang dibawa dan ditaruh di atas mesbah persembahan, maka dia tidak melawan sedikit pun, maka Yudas pun menyesal dan berusaha untuk membatalkan kontraknya. Dan dia berkata bahwa dia bersalah karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Maksudnya Yudas itu merasa bersalah, tetapi imam-imam itu berkata, apa urusan kami dengan itu? Jadi ya kamu bersalah, ya kamu bersalah lah. Dan apa urusannya dengan kami? Ya itu urusan kamu sendiri. Nah waktu itu baru Yudas merasa bahwa dia telah melakukan satu kesalahan, yaitu kelihatannya Yudas belum percaya betul bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mungkin kita tidak tahu hatinya, ya. Dia hanya berpikir Yesus ini adalah seorang yang hebat dan sekarang tidak mau memakai kekuasaannya, ya, yang begitu hebat yang pernah dia saksikan, dan dia merasa bersalah. Dia tidak berkata bahwa dia telah menyerahkan Mesias. Dia merasa bersalah karena dia menyerahkan darah orang yang tak bersalah, katanya. Ya, artinya dia telah menjual seseorang, begitu. Tetapi mereka tidak mempedulikan dia. Ya. Dan kemudian imam-imam itu katanya, Yudas melempar uangnya itu ke Bait Allah karena dia tidak mau terima, dan dia pergi menyesali kesalahannya dengan cara yang sangat fatal, yaitu pergi menggantung diri. Nah, orang Kristen tidak boleh melakukan hal ini. Orang Kristen tidak boleh melakukan tindakan bunuh diri, apapun juga alasannya. Apa bunuh diri sambil bunuh orang lain lebih lagi, ya. Ini bunuh diri demi sesuatu yang positif saja tidak boleh. Karena tidak ada orang yang boleh mengakhiri hidupnya. Karena mengakhiri hidup kita itu adalah wewenang Tuhan. Ya. Dan orang yang bunuh diri itu adalah pembunuh yang tidak sempat bertobat. Karena dia bunuh dirinya sendiri. Dan ketika dirinya sendiri mati, ya bagaimana dia mau bertobat lagi gitu. Jadi kita lihat ya, orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Ya. Karena jikalau kita mengalami kesusahan yang bagaimanapun juga, kita berdoa, jikalau Tuhan mengizinkan kesusahan itu menimpa kita, artinya Tuhan tidak menyingkirkan kesusahan itu, dan kita mohon Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapi kesusahan itu, untuk melewati kesusahan itu. Itu sikap yang sepatutnya. Jadi bukannya kita merasa susah lalu kita mengakhiri hidup ini. Nah mungkin Tuhan mau melalui kesusahan hidup kita, itu merupakan sebuah kesaksian seperti kasus Ayub, dan ada masih banyak lagi kasus yang lain, dan itu sebuah kesaksian. Anda bisa bayangkan bagaimana malunya Tuhan yang membanggakan Ayub di hadapan iblis. Ternyata Ayub susah, kemudian dia bunuh diri begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu hati-hati, kita perlu menjadi saksi Tuhan dalam segala keadaan, dalam keadaan baik maupun keadaan susah. Dan kemudian katanya akhirnya uang itu ya di mereka pakai oleh imam-imam itu, mereka bilang, wah ini uang ini mau diapakan, Win? Akhirnya uang itu dipakai untuk membeli sebidang tanah untuk pekuburan orang asing, dan tanah yang dibeli itu adalah tanah tukang periuk gitu ya, bekas tukang periuk yang agak jauh ya, memang pekerjaan tukang periuk itu biasanya tidak di tengah kota tapi agak jauh begitu. Dan di sini dikatakan menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya sebenarnya ini gabungan dua nubuatan, yang Yeremia 19 dengan Zakaria pasal 11 itu digabung jadi satu ya oleh Matius di sini. Jadi di sini di dalam Yeremia 19 itu ada juga mengenai tanah tukang periuk ya, yang tanah untuk orang asing ya.

imam-imam kepala dan tua-tua pun menghadap dan kemudian melontarkan banyak tuduhan. Ya, tuduhan ini, itu, dan lain sebagainya untuk membenarkan usulan mereka atau tuntutan mereka bahwa Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Dan Tuhan Yesus tidak menjawab, katanya. Dan sampai Pilatus berkata, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ya, sebab apa? Normalnya orang itu malah akan berbantah-bantah. Normalnya biasanya orang bahkan akan mencari-cari pembelaan. Normalnya biasanya bahkan berusaha untuk membenar-benarkan diri. Itu kebanyakan orang. Tetapi mengapa yang satu ini diam? Ya, karena Pilatus tentu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sedang menggenapkan nubuatan kitab perjanjian lama dan bahwa dia adalah anak domba Allah yang sedang dibawa dan akan ditaruh di atas mesbah persembahan untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan bukan hanya Pilatus, tetapi banyak orang tidak memahami akan kebenaran ini. Sehingga ada pemimpin agama yang malah berkata begini, bahwa Yesus tidak disalib, katanya. Itu saking dia tidak bisa memahaminya, makna salib itu. Mengapa seorang hebat, seorang nabi seperti Yesus bisa disalib? Dan keheranan ini bukan hanya keheranan Pilatus, juga keheranan Yudas mengapa dia tidak melawan. Dan keheranan banyak orang sepanjang zaman, mengapa Yesus tidak melawan. Ini adalah keheranan orang-orang yang tidak mengerti tentang makna salib. Bahwa Yesus Kristus datang oleh karena manusia berdosa dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan usaha manusia atau dengan usaha apapun juga selain dosa itu dijatuhi hukuman. Dan itulah sebabnya diperlukan juru selamat yang datang, yang tidak berdosa. Dan dia adalah Allah sendiri kalau tidak berdosa. Dia datang menjadi manusia dan dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Nah, itu sedang dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat, ya. Kemudian katanya, Pilatus menyadari sebenarnya orang ini tidak bersalah dan berusaha untuk melepaskannya, sehingga dia mengikuti kebiasaan orang Yahudi untuk melepaskan setiap orang tahanan, ya, sebagai hadiah bagi bangsa Yahudi yang sedang hari raya. Jadi mereka boleh pilih siapa yang ingin mereka bebaskan, dan biasanya tentu mereka akan memilih orang yang mereka anggap paling tidak bersalah atau orang yang mereka anggap mungkin telah disalah tuduh dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah Pilatus memakai usahanya yang terakhir ini dan tanya kepada mereka, mau dilepaskan siapa? Apa Barabas Yesus? Ya, Yesus Barabas. Ini ada tambahan kalimat, katanya, ini seorang penjahat, ya, seorang yang terkenal kejahatannya. Jadi maksud Pilatus itu adalah supaya orang Yahudi bisa ngeri untuk melepaskan Yesus Barabas dan mau melepaskan Yesus yang disebut Kristus ini. Ternyata kejahatan manusia sedemikian rupa, ternyata kedengkian lebih menguasai manusia, ternyata kesombongan lebih menenggelamkan manusia. Dan mereka meminta Barabas dilepaskan, Yesus Barabas. Nah, kebetulan namanya Yesus juga, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, hari ini kalau orang menyebut Jesus, Jesus itu Jesus yang mana ini? Jesus Barabas atau Jesus Christ, ya, atau Jesus Kristus, Yesus yang dari kota Nazaret itu. Yesus yang mana? Nah, tidak boleh bikin pusing atau tidak boleh sampai bingung yang Yesus yang mana. Dan ternyata orang-orang Yahudi minta supaya dilepaskan Yesus Barabas, ya loh. Tetapi di sini kita lihatnya, Tuhan sudah memperingatkan Pilatus supaya Pilatus berhati-hati dalam hal ini. Namun Pilatus juga dalam hal ini dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab, karena bagaimanapun juga keputusan ada di tangannya. Oh, dia boleh saja action di hadapan rakyat untuk cuci tangan segala macam. Tidak ada sesuatu yang kita putuskan yang bisa di luar tanggung jawab kita. Jadi Pilatus jangan bermain sandiwara di sini untuk mencuci tangannya. Ada guyonan gitu yang bercerita katanya Pilatus sekarang itu di neraka dihukum dengan cuci tangan terus menerus cuci tangan. Ini hanya guyonan saja ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini imam-imam semuanya sudah bertekad bahwa Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati katanya. Akhirnya katanya ya, mereka membebaskan Barabas dan Yesus Kristus mereka salibkan, mereka tuntut supaya disalibkan. Lihatlah ya, di sini dikatakan Pilatus masih berkata, kejahatan apakah yang dilakukannya? Dan mereka sudah tidak mau memakai akal sehat lagi. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan Pilatus karena mereka tidak mau memakai akal sehat lagi. Ya biasa ya, ketika manusia tidak memakai akal sehat, mereka sudah bisa dipakai oleh iblis untuk urusan apapun juga. Kita lihat di sini ya. Ini kejahatan yang dilakukan oleh massa di sini ya. Ini kejahatan massa. Negara kita sangat belakangan ini sangat marak dengan kejahatan yang demikian ya. Sejak tahun 98 ini kejahatan massa ini. Kejahatan massa biasanya dihitung oleh Tuhan sebagai kejahatan sebuah bangsa. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Indonesia sebenarnya masih menanggung banyak kejahatan yang dilakukan oleh rakyat, dilakukan oleh massa yang belum diselesaikan. Dan kalau pemerintah tidak sanggup menyelesaikan ini, biasanya Tuhan akan menjatuhkan hukuman ya. Karena ya, Tuhan yang Maha Adil tidak mungkin membiarkan manusia melakukan kejahatan dengan tidak mendapat upah yang setimpal, akibat yang setimpal itu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka Tuhanlah yang pasti akan menjatuhkan hukuman ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan suruh orang Kristen supaya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Allah. Jikalau pengadilan di dunia ini tidak sanggup mengadili, jikalau pemerintah di dunia ini tidak sanggup menegakkan keadilan, kita masih ada satu yang di atas di sana, yang Maha Adil. Jadi ibaratnya dibandingkan begini, kalau pengadilan ini daerah, pengadilan negeri memutuskan dan Anda merasa tidak puas, tentu Anda tidak boleh ngamuk di situ karena masih ada pengadilan di atasnya, di atas yaitu. Nah, pengadilan di atas mungkin juga mengadili tidak adil. Apakah Anda boleh ngamuk? Enggak boleh ngamuk. Masih ada di atasnya lagi, yaitu pengadilan banding dan lain sebagainya. Andai kata pengadilan banding juga putuskan ini tidak adil gitu, apa kita boleh ngamuk? Nah, itu maksud Tuhan, jangan ngamuk gitu. Karena masih ada pengadilan yang lebih tinggi lagi di atas di sana, yaitu pengadilan Allah yang Maha Adil. Itu sudah pasti adil punya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya ya Barabas dibebaskan dan Yesus diserahkan oleh Pilatus untuk disalibkan. Dan ketahuilah ya, tragedi yang sangat dahsyat mulai terjadi, yaitu serdadu-serdadu dari wali negeri, artinya ini serdadu Romawi sudah mulai action ya. Mereka akhirnya memanggil seluruh pasukan berkumpul dan mengelilingi Yesus, mengelilingi dan mengolok-olok dia ya, mentertawainya. Dan wah, ini raja kita, mungkin kok tidak ada mahkota. Lalu mereka menganyamkan mahkota yang dari duri, saudara, mahkota dari duri, dan mahkota itu kemudian ditancap di kepala Tuhan Yesus. Oh, darah pasti ngucur turun dari kepala Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kepala tempat yang banyak akan mengeluarkan darah. Dan Anda tahu, kepala itulah yang memikirkan kebaikan manusia. Kepala itulah yang memikirkan siang malam bagaimana menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kepala itulah yang mereka ingin hancurkan. Iblis ingin hancurkan kepala itu. Duri ya, duri dikenakan di kepalanya. Dan mereka katanya memberikan dia sebatang bulu ya, bambu semacam tongkat begitu ya, di tangan kanannya, karena ini tongkat kerajaan begitu. Dan mereka mulai mengolok-olok dia, berkata, "Salam Raja orang Yahudi." Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada yang meludahinya ya, kemudian mereka memukulnya, memakai tongkat yang tadi diberikan kepadanya, mengolok-oloknya, menanggalkan jubahnya, dikenakan jubah ungu supaya lebih mirip raja.

ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Oke, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ada satu orang yang dipaksa untuk memikul salib Yesus, yaitu Simon dari kota Kirene. Dan mungkin Tuhan Yesus sudah disesah semalaman, ya. Dan dia sudah banyak mengeluarkan darah sehingga tidak kuat untuk memikul kayu yang begitu besar, ya, you know, untuk naik ke atas bukit. Sehingga dipaksalah satu orang yang namanya Simon dari Kirene untuk memikul itu. Dan mereka menuju ke satu tempat yang disebut tengkorak, ya, yaitu tempat di mana biasa orang disalibkan di sana. Dan kemudian katanya mereka memberikan dia minum anggur, ya, bercampur dengan empedu, ya. Dan ketika dia mengecapnya, dia tidak meminum. Dan kemudian katanya mereka menjaga dia yang sudah disalibkan di situ. Dan di atas kepalanya ada tulisan, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dan ditulis dalam tiga bahasa sekurang-kurangnya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Romawi pada waktu itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian bersama dengan dia juga disalibkan dua orang penyamun katanya, seorang sebelah kiri dan seorang sebelah kanan. Jadi adalah satu peristiwa yang sangat menggetarkan hati semua orang hari itu. Ini hari apa sebenarnya? Nah, sebenarnya ini Yesus disalibkan pada hari Rabu, bukan pada hari Jumat. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Ada banyak hal yang perlu direnungkan di dalam Alkitab ini. Pertama-tama, orang Yahudi menghitung pergantian hari itu bukan seperti sekarang kita itu tengah malam, tetapi sore hari, ya. Kemudian juga di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata dia akan di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, ya. 3 hari 3 malam. Kemudian Anda bisa melihat juga bahwa kalau di dalam Injil Lukas, ya, itu di dalam Injil Markus, sorry, ya. Nah, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Yakobus serta Markus pasal 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome pergi membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, hari Sabat mana yang setelah lewat kemudian mereka pergi beli ini? Kalau hari Sabat yang dimaksud itu adalah hari Sabtu, maka tidak mungkin mereka keburu lagi. Karena hari Sabtu lewat itu sudah hari Minggu. Itu hari Yesus bangkit. Nah, kalau hari Yesus bangkit itu sudah pasti hari Minggu. Karena dikatakan hari pertama Minggu itu. Nah, tetapi hari Minggu itu dihitung sejak kapan? Hari Minggu itu dihitung sejak Sabtu malam. Sabtu sesudah jam 6. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 19, di situ ada memberitahukan kita bahwa itu ada satu sabat yang istimewa di ayat 31 dari Injil Yohanes. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu jam 9, ya, kemudian sampai jam 12 maka matahari menjadi gelap, kemudian jam 3 napasnya putus, dan Nikodemus bersama Yusuf Arimatia pergi minta izin supaya tubuhnya itu diturunkan dikuburkan kira-kira maghrib, yaitu sekitar jam 6 tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur. Nah, itu langsung kemudian mereka memasuki hari Sabat yang besar, hari Kamis itu. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu hari Sabat yang 1 tahun 1 kali. Jadi bisa kena giliran, bisa kena Rabu, bisa kena Kamis, bisa kena Jumat. Itu hari Paskah sebenarnya. Hari di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Yaitu 15 Nisan. Dan kalau sampai Kamis sore berarti 1 hari 1 malam. Kemudian sampai Jumat sore berarti 2 hari 2 malam. Sampai Sabtu sore, hari Sabat, Sabtu ini hari Sabat rutin tiap minggu. Sampai Sabtu sore 3 hari 3 malam. Nah, Sabtu sore lewat dari jam 6 itu sudah masuk hari pertama, itu hari Minggu. Dan sebenarnya Tuhan Yesus bangkit. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ada di dalam kubur persis 3 hari 3 malam. Nah, kalau Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat, berarti Jumat sore masuk ke dalam kubur, ya, sampai Sabtu sore satu hari satu malam, kemudian hari Minggu sudah bangkit. Jadi tidak benar di mana tubuh Tuhan Yesus hanya di dalam kubur, hanya satu hari satu malam saja. Tuhan Yesus tubuhnya di dalam kubur 3 hari 3 malam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya menulis satu buku untuk menjelaskan hal ini. Jadi pendengar silakan mempelajarinya. Tuhan Yesus disalibkan bukan pada hari Jumat tetapi pada hari Rabu. Nah, mengapa sekarang gereja-gereja merayakannya pada hari Jumat? Itu adalah kesalahan perhitungan pada abad yang keempat oleh gereja Katolik yang bikin kesalahan. Dan mereka bikin Natal juga, mereka bikin kesalahan. Di mana Natal bukan, Tuhan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Karena Tuhan Yesus lahir itu ada gembala yang menjaga domba di padang segala macam. Itu tidak mungkin pada bulan Desember, mereka bisa beku di padang rumput di sana, ya. Dan juga Agustus itu tidak segila itu menyuruh rakyatnya untuk sensus pada bulan Desember. Tuhan Yesus dilahirkan sekitar bulan Juni-Juli, ya, itu adalah musim panas. Dan itulah baru ada gembala yang menjaga dombanya di padang dan lain sebagainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda mendengar hal-hal yang demikian, jangan marah dulu. Lebih baik duduk tenang dan renungkan untuk membuktikan bahwa kita cinta kebenaran atau kita cinta tradisi yang salah itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Yesus disalibkan di sini dikatakan, dan dua orang penjahat semuanya, ya, mengolok-olokkan dia, katanya, ya. Bahkan dua orang penjahat pun mencela dia. Di sini dikatakan sebelum yang salah satunya bertobat tentu, ya. Dua penjahat itu mencela dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, di sini kemudian Yesus katanya jam 12, ya, tepat matahari jadi gelap, ya. Matahari jadi gelap pada jam 12 dan katanya kira-kira jam 3, yaitu sudah hampir putus napasnya, Tuhan Yesus berseru dalam bahasa Ibrani. Nah, ini menggenapi apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 22. Kalau pendengar di rumah ada Alkitab, kalau Anda buka Mazmur pasal 22 ayat 2, itu di dalam bahasa Ibraninya itu persis tidak ada meleset sedikit pun. Bunyinya Eli Eli lama sabaktani, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang bahasa Ibrani itu El itu artinya Allah dan I itu artinya ku, ya. Jadi I itu akhiran I itu adanya ku, ya. Jadi Eli itu artinya Allahku, ya. Tapi mungkin di situ banyak orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani lagi di situ. Mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sehingga mereka menyangka dia memanggil Elia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, akhirnya mereka memberikan dia minum cuka ini, ya, dan Tuhan Yesus tidak mau meminumnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus katanya berseru pula dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Sebelum menyerahkan nyawanya, seruannya adalah sudah selesai, katanya. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai itu adalah jalan lurus ke surga sudah selesai. Nah, setelah dia menyerahkan nyawanya, ternyata tabir bait suci, yaitu hordengnya. Kalau sulit untuk memahami tabir itu, hordeng artinya ini kain yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan ruang kudus, itu terbelah dua. Ini secara simbolik sebenarnya adalah sebuah peristiwa di mana keimamatan Harun sudah di stop di situ. Jadi sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat, yaitu kita ibadah di dalam hati, dan kita masing-masing, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah imam atas dirinya sendiri. Jadi perlu difahami, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah imam atas dirinya sendiri. Tidak ada boleh orang yang menjadi imam atas orang lain. Oleh sebab itu gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang tidak ada lagi jabatan keimamatan atau tidak ada lagi aktivitas keimamatan di dalam gereja itu. Lucu sekali, ya. Saya pernah diundang khotbah di sebuah gereja, dan gereja itu mempunyai acara liturgi, ya. Kemudian pemimpin di sana kasih tahu saya, Pak Suwento, ini di acara kita yang nomor 5, kamu yang ini, Pak, Bapak yang ini yang melaksanakan, yaitu maju ke depan melakukan doa untuk mewakili jemaat, doa pengakuan dosa. Kemudian acara ke-6 ini nyanyi bersama. Kemudian masuk acara yang ke-2. Nah, sekarang Bapak maju lagi ke mimbar untuk mengumumkan dosa sudah diampuni. Aduh, saya bilang, jangan deh saya khotbah saja, saya berkata. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa kacaunya gereja itu, ya. Itu sepertinya masih ada aktivitas keimamatan, ada doa mewakili jemaat mengaku dosa. Nah, pada saat itu berposisi sebagai imam menggantikan jemaat mengaku dosa. Kemudian nyanyi satu lagu, sekarang mewakili Allah, bayangkan, mengumumkan dosa sudah diampuni. Oh, sungguh, ya, sekarang di dalam kekristenan banyak sekali itu, ya. Orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa, bahkan pemimpin-pemimpin gereja tidak mengerti apa-apa. Seperti orang buta memimpin orang buta, kata Tuhan Yesus, ya. Kemarin saya membaca sebuah tabloid Kristen, ya, yang cukup dikenal, ya. Wah, saya membaca ulasan-ulasan mereka, cuma satu kesan yang saya dapatkan, betapa digenapinya perkataan Tuhan Yesus, yaitu orang buta menuntun orang buta. Mereka tidak mengerti apa-apa. Di gereja sekarang ini ada gereja yang ada imamnya, bayangkan. Padahal tabir Allah sudah terkoyakkan. Tidak ada lagi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Karena Yesus Kristus adalah imam besar kita, dan kita setiap orang percaya adalah imam atas diri kita sendiri, bahkan imamat yang bersifat rajani lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa kita perlu memahami pengajaran Alkitab dengan sebaik-baiknya, dan orang Kristen sepatutnya untuk mencari tahu, untuk bertanya, ya, untuk memahami kebenaran Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian lihatlah, ya, ketika itu juga terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan orang-orang kudus perjanjian lama bangkit, tetapi mereka tidak keluar dari kubur, katanya, untuk menantikan anak Allah Yesus Kristus adalah buah sulung. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, kemudian mereka baru menampakkan dirinya keluar kepada orang-orang di kota Yerusalem. Ya, namun orang-orang pasti tidak kenal siapa ini orang, karena waktu itu kan kita tidak tahu muka Musa model apa, muka Abraham model apa, gitu toh. Jadi akhirnya, ya, orang yang menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu, menyaksikan matahari menjadi gelap selama 3 jam, ini bukan gerhana matahari, tidak ada gerhana matahari bisa sampai 3 jamnya, ya. Ini langit menjadi gelap, ya. Ini adalah fenomena ajaib, bukan fenomena alam, tapi ini kuasa Tuhan yang dinyatakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan di sini dicatat juga bahwa wanita-wanita, sejumlah wanita ada di situ, ya. Ini untuk menekankan bahwa muridnya sudah kabur semuanya. Mereka sudah pergi, mereka melarikan diri, mereka ketakutan. Yang setia di situ adalah beberapa orang wanita. Nah, beberapa wanita ini sungguh mereka mewakili wanita-wanita dari segala abad mungkin, karena Hawa telah membawa manusia jatuh ke dalam dosa, dan kini lihatlah wanita yang duduk di bawah kaki Yesus Kristus. Tetapi tolong perhatikan, wanita posisinya itu sangat bahaya, karena iblis tahu bahwa wanita lebih banyak memakai perasaannya daripada akal budinya. Seringkali penyesatan itu melalui wanita. Wanita menjadi pribadi yang sangat gampang untuk disesatkan, karena wanita banyak memakai perasaan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, wanita lebih gampang pergi ke ajaran sesat, karena biasanya mereka tidak tenang untuk memikirkan ini benar atau salah, ini seperti atau ini cocok dengan Alkitab, tidak, karena mereka terhanyut ke dalam perasaan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, biar cepat, jadi saya membacakan saja dari ayat 37 sampai dengan ayat 66. sisanya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapannya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena, Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah tiga hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tercatat di dalam Alkitab, Yusuf orang Arimatea, artinya yang penduduk Arimatea, ya tentu ini orang Yahudi juga sebenarnya, dan dia menguburkan Yesus dan menguburkannya di kuburnya yang baru, ya. Biasanya itu disiapkan untuk dirinya, tetapi karena dia sudah menjadi murid Yesus dan dia rela dan dia senang, dan Tuhan sudah memakainya untuk menyiapkan kubur yang baru untuk Yesus Kristus, ya. Jadi bukan kubur yang sudah pernah dipakai atau sudah pernah ditaruh orang mati di dalamnya. Dan dia menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Dan Pilatus tentu lebih baik memberikannya daripada direpotkan lagi, daripada dia yang harus menguburkannya. Dan kemudian katanya, Tuhan Yesus dibalut dengan kain lenan, ya, dikapanin begitu, dan kemudian ya dimasukkan ke dalam kubur, ya. Oleh, nah pasti itu sudah menjelang maghrib, karena jam 3 lah Tuhan Yesus putus napasnya. Nah waktu Tuhan Yesus putus napas itu 14 Nisan, itu adalah persis di mana di tradisi Yahudi itu seekor domba disembelih, ya, seekor domba disembelih untuk, ya, yang memperingati peristiwa mereka keluar dari Mesir, darahnya dipoleskan di ambang pintu, ya, untuk supaya malaikat maut lewat dan anak sulung mereka tidak mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, ini bukan kebetulan, tetapi itu adalah memang sudah dirancang ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan kepada orang Yahudi untuk dilakukan sudah ribuan tahun, itu sudah mereka lakukan, dan sekarang yang disimbolkan itu tiba. Dan mereka tidak memahaminya. Ini adalah ibadah simbolik yang tanpa pengertian yang mereka lakukan selama ini. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, janganlah jadi orang beriman yang tidak pakai pengertian. Apapun yang kita lakukan, kita harus bertanya, mengapa kita melakukan itu? Mengapa begini? Mengapa begitu? Anda pergi ke gereja, jangan pergi ke gereja secara membabi buta. Jangan mengikuti segalanya secara membabi buta. Bertanyalah, mengapa mesti begini? Mengapa mesti begitu? Mengapa ada pendeta yang berdoa tangannya diangkat pada waktu mengakhiri kebaktian, memberkati orang? Apakah itu adalah sebuah tindakan sebagai imam? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang kritis akan bertanya apa saja, karena tidak ingin menjadi orang yang beriman secara membabi buta. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, ya, kita lihat di sini, kemudian keesokan harinya, ini imam-imam dan ahli Taurat dan orang Farisi, katanya di sini, oh, mereka ingat, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Jadi rupanya mereka adalah pendengar khotbah Yesus yang lumayan baik. Rupanya mereka mempunyai ingatan yang cukup baik juga. Rupanya mereka tahu semua pengajaran Tuhan Yesus, hanya mereka tidak mau mempercayainya saja. Dan mereka juga sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukannya, mereka sudah saksikan semua itu. Hanya mereka oleh karena kedengkian, tadi di ayat di atas dikatakan, karena kedengkian, karena mereka sudah exciting, sudah nyaman dengan posisi mereka, dengan kemewahan, dengan sanjungan, dengan posisi, dengan pujian yang mereka terima sebagai seorang imam. Dan kalau mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, maka keimamatan mereka itu berhenti dan akan masuk ke dalam zaman ibadah hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya semua ibadah simbolik perjanjian lama itu diperintahkan kepada manusia untuk dilakukan hingga yang disimbolkan tiba. Jadi semua rangkaian ibadah Yudaisme itu dan segala macam ibadah simbolik yang berkaitan dengan Yudaisme juga, itu sebenarnya semuanya berakhir sampai yang disimbolkan itu tiba. Ya, jadi sampai yang disimbolkan itu tiba. Jadi dengan diakuinya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, maka berakhirlah jabatan keimamatan mereka. Nah, ini yang mereka tidak mungkin bisa rela. Mereka tidak mungkin bisa rela karena sudah biasa duduk di tempat terhormat, tangannya dicium dan lain sebagainya. Oleh sebab itu biasanya umat awam atau orang awam, pemeluk agama awam, lebih gampang bertobat dan percaya kepada Yesus daripada pemimpin-pemimpin mereka. Mengapa? Karena pemimpin mereka sudah menikmati hormat dan lain sebagainya, itu sulit untuk turun lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka bilang, ini Yesus ini katanya dia mau bangkit ini sesudah hari yang ketiga. Mereka minta pasukan kepada Pilatus supaya kubur itu dijaga, dan bukan cuma dijaga, dikasih segel lagi, segel Romawi. Wah, tidak ada orang berani utak-atik itu. Barang siapa yang mencopot segel Romawi itu, pasti akan dikejar itu ya, akan ditangkap, urusannya berabe lain lagi. Oleh sebab itu tidak mungkin orang bisa datang ke situ untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan mencuri mayat Tuhan Yesus itu, mencuri mayat itu kan bukan kerjaan yang gampang, bukan mencuri emas. Emas itu tidak bau. Mayat kalau sesudah 3 hari itu mestinya bau, dan bagaimana cara membawanya dan lain sebagainya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Pilatus memberikan pasukan kepada mereka dan kubur itu dijaga ketat sekali. Itu bukan main-main. Penjaga sudah dipesan, ini harus dijaga dengan ketat dan sudah disegel lagi. Jadi tidak ada satu manusia pun yang saat itu boleh dan bisa membuka kubur itu, yang mempunyai hak untuk membuka kubur itu. Dan ini perlu diketahui. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini semua adalah untuk menggenapi apa yang direncanakan oleh Allah, yaitu Allah sendiri menjadi manusia dan kemudian dihukumkan di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa manusia. Dan sekarang dia turun ke dalam alam maut untuk menggenapi hukuman yang telah dia umumkan kepada Adam dan Hawa bagi orang yang melanggar, bagi orang yang jatuh ke dalam dosa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai disinilah pembahasan kita. Besok kita akan mengakhiri Injil Matius pasal yang ke-28. Jikalau Anda mendapat berkat melalui pembahasan Alkitab ini, mari siapkan diri Anda setiap pagi jam 6 sampai jam 7. Dan beritahukan kepada teman-teman Anda. Mari, biarlah kita makin hari makin mengerti kebenaran. Menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Jangan menjadi orang Kristen yang percaya secara membabi buta. Yang percaya secara emosional. Tanpa bisa menjelaskan segala sesuatu yang ngotot pokoknya gitu. Itu kita tidak mungkin bisa bersaksi. Dan kita akan menjadi bahan tertawaan orang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembahasan kita dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami sudah mempelajari firman-Mu. Puji hormat kami naikkan pada-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar, agar dia tersimpan baik di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.